Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syirralon, berita pagi edisi hari ini, Jumat 13 Mei 2016, dibacakan Niko Firza dan Ardi. Pemerintah Aceh didesak bersikap terhadap 84 perusahaan tambang bermasalah. Polda Aceh ringkus 4 pelaku pemerkosaan pelajar SMP. Balita diduga dibuang orang tuanya ditemukan di kebun karet. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Koordinator Koalisi Peduli Tambang Aceh, Fernan, mendesak pemerintah Aceh bersikap tegas terhadap sejumlah perusahaan tambang yang membandel di Aceh. Menurutnya, sedikitnya terdapat 84 perusahaan pertambangan di Aceh yang izin usaha perusahaan atau IUP-nya bermasalah. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Fernan menjelaskan ke 84 perusahaan tambang yang bermasalah tersebar di 14 kabupaten kota di Aceh. Gubernur harus menindak pemerintah kabupaten kota yang masih memproses izin penambangan untuk perusahaan tersebut. Menurut Fernan, sejak 2014, pemerintah sudah mengeluarkan 138 izin usaha perusahaan. 84 atau 61% diantaranya belum mendapatkan clean and clear dari Kementerian ESDM. Dampak dari membandelnya perusahaan, negara dirugikan karena belum dibayarnya piutang negara dari penerimaan negara bukan pajak PNBP. Sejak tahun 2011, piutang PNBP mencapai 1,2 miliar rupiah. Jumlah ini terus meningkat mencapai 11,8 miliar rupiah per Maret 2015. Karena itu, Fernan meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah memperbaiki proses perizinan sektor pertambangan melalui mekanisme perizinan satu pintu. Dia juga mendesak pemerintah Aceh segera memperpanjang pelaksanaan moratorium tambang. Sudarlun personil Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Aceh menangkap 4 pelaku pemerkosa terhadap TSN 15 tahun, seorang pelajar salah satu SMP di Banda Aceh. Keempat tersangka berinisial HS 19 tahun dan SH 23 tahun, keduanya warga Kecamatan Pekanbada Aceh Besar, serta IG 26 tahun warga Baitur Rahman dan TQ 20 tahun warga Kecamatan Uli Karing, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Nur Falah mengatakan, korban diperkosa secara bergiliran karena korban menolak cinta seorang pelaku. Para pelaku membawa paksa korban TSN ke arah Gunung Gerute. Korban diperkosa bergantian oleh 3 tersangka, sedangkan tersangka berinisial SH hanya melakukan pencabulan. Kombes Nurfalah menjelaskan, setelah melampiaskan perbuatan mereka, tersangka HSP mengantar pulang korban. Tersangka sempat mengancam korban tidak mengadukan kejadian yang dialaminya tersebut. Namun akhirnya korban melaporkan pemerkosaan yang dialaminya kepada orang tuanya. 3 tersangka ditangkap sehari setelah kejadian, sedangkan tersangka HSP yang diduga sebagai aktor utama pemerkosaan ditangkap di Sabang. Kini, tersangka dan barang bukti sebuah minibus, 1 unit sepeda motor, dan telepon genggam dan lainnya diamankan di Mapolda Aceh guna penyidikan lebih lanjut. Sudarlun, seorang balita perempuan diperkirakan berumur 3 tahun yang belum diketahui namanya ditemukan di perkebunan karet milik warga di Desa Sukaramai 1, Kecamatan Serwei, Aceh Tamiang. Diduga anak itu dibuang orang tuanya karena di lokasi warga menemukan tas dan beberapa helai baju bayi. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Kapolsek Serwei, Ibtu Ferdian Chandra mengatakan, balita itu ditemukan kepala Dusun Damai Mulia, Sakon 52 tahun, sekira pukul 14 WIB saat ia melintas di jalan desa. Sakon kaget melihat ada balita merangkak melintasi jalan di kebun karet milik warga. Sakon langsung menghentikan laju sepeda motor, lalu mendekati bocah malang itu. Karena tak ditemukan orang tuanya, Sakon akhirnya melaporkan penemuan balita itu kepada Kepala Desa Kampung Sukaramai 2, lalu diteruskan Kapolsek Seruai. Warga menduga bayi ini sengaja dibuang orang tuanya, karena di lokasi bayi ditemukan ada tas dan beberapa helai pakaian bayi. Atas perintah Ketua Bayangkari Polres Aceh Tamiang, Nyonya Reni Andriani Yoga Prasetyo, balita yang tak dapat bicara itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang untuk dirawat karena mengalami gizi buruk. Sudarlun, sebuah mobil Avanza BL4866LL menabrak tiang listrik di pinggir jalan kemudian terprosok ke parit Kamis dini hari. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di kawasan Desa Senebuk Tengoh, Kecamatan Pelimbang, Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi diperoleh, mobil Avanza naas itu disopiri Said Faisal, 30 tahun, warga Desa Jojo, Kecamatan Muara Timu, Pidi, bersama dua penumpang, yaitu Fadli, 45 tahun, dan Taufik, 27 tahun. Keduanya juga beralamat di Desa Jojo. Avanza melaju dari arah Lok Semawe menuju Pidi dengan kecepatan tinggi. Namun naas, saat tiba di kawasan Desa Senebuk Tengoh, Kecamatan Pelimbang, Biren, sopir diduga hilang kendali dan melaju ke Birem Jalan hingga menabrak sebuah tiang listrik sampai tumbang. Kemudian mobil terjun ke parit. Beruntung, sopir bersama kedua penumpang selamat dari musibah tersebut, kecuali kendaraan yang mengalami rusak berat. Anggota Satlantas Polres Biren yang tiba di lokasi langsung menarik kendaraan tersebut untuk diamankan ke Mapolres Biren. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, puluhan mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh, Unimal Aceh Utara, dan Universitas Abuliyat Tama berdemo di kantor wilayah PLN Aceh di Banda Aceh Kamis siang. Massa menuntut PLN memperbaiki kondisi kelistrikan di Aceh yang belakangan semakin sering terjadi pemadaman. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Amatan di lokasi, puluhan mahasiswa tiba di Kanwil PLN Aceh sekitar pukul 10.30 WIB. Namun setelah satu jam lebih menunggu di pagar gedung dalam panas terik matahari dan gerimis, massa tak mampu menahan diri dan nekat melompati pagar gedung PLN di Jalan Daud Bereh itu. Mereka berlarian masuk memenuhi lobi gedung untuk menemui General Manager PLN Aceh, Bob Saril. Situasi di gedung PLN pun berubah menegangkan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan tak terhindarkan. Sejumlah pegawai PLN hanya menonton pasrah aksi yang disertai teriakan massa itu. General Manager PLN Aceh, Bob Saril, yang menemui mahasiswa di teras gedung PLN berjanji menyelesaikan masalah listrik di Aceh sebelum bulan puasa, tepatnya sebelum 4 Juni 2016. Sementara itu, Koordinator Aksi Dewan Mahasiswa UIN Araniri, Misran, mengatakan pihaknya akan memantau perbaikan yang dilakukan PLN Aceh hingga 4 Juni 2016. Jika masih ada pemadaman listrik, massa yang lebih besar akan kembali datang menduduki kanwil PLN Aceh. Darlun, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pidi, Insinyur Syarkawi, mengungkapkan bahwa sejak 3 tahun terakhir hasil produksi kakao di Pidi turun drastis. Dari produksi 1 ton per hektar kini turun menjadi 400 kg per hektar. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Syarkawi mengatakan, hama tanaman menjadi penyebab terpuruknya produksi kakao di Pidi sejak 3 tahun terakhir. Menurut Syarkawi, hama yang paling sering menyerang buah kakao yakni hama jenis Phytophthora yang membuat buah menjadi cepat busuk. Berdasarkan informasi dari pemerintah, untuk saat ini belum ada solusi penyembuhan total serangan hama tersebut. Meski dilakukan penyemprotan hama secara rutin, tetap saja tidak efektif. Cara terbaru yang mungkin bisa mengendalikan hama ini dengan menggunakan pestisida nabati. Karena itu pihaknya akan melakukan uji coba pada kebun kakao seluas 1 hektar di Gampung Hagu, Kecamatan Padang Tiji. Sudarlun, Persiraja mulai memfokuskan diri untuk persiapan menghadapi tuan rumah PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Pekanbaru, Riau, Sabtu besok. Ini merupakan laga tandang perdana tim berjuluk Laskar Rencong dalam lanjutan Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas mengatakan, pemain Persiraja sudah menerima hak mereka berupa gaji. Ini bisa menambah semangat pemain untuk fokus menghadapi laga tandang perdana. Para pemain pun sudah siap untuk menantang tuan rumah PSPS di bawah asuhan pelatih Philip Hansen Maramis. Akhir menyebutkan, 16 pemain telah dipersiapkan untuk melakoni laga tandang ke Riau. Mereka akan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Bang Bintang Aceh Besar pada Jumat pagi. Semua pemain dalam kondisi fit, kecuali Andri Mulyadi dan Safri Zani masih cedera. Wakil Ketua 2 Persiraja Musri Idris menambahkan, gaji pemain sudah diberikan Rabu sore. Keterlambatan ini akibat belum ditransfer oleh PT GTS selaku operator kompetisi. Kini masalah gaji sudah tuntas dan pemain Persiraja diharapkan fokus menghadapi pertandingan tandang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 13 Mei 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com atau juga Twitter @serambifm. Syedera Lun, wassalam.